Bismillahirrahmanirrahim. Zakati utawi ikilah iki kusuji kita bale tetep ing dalam mertelakin zakat an Ibni Abbasin dan riwayatkan saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga nilar bendu safallahu anhuma saking karone Ibni lan Abbas anna nabiya ing saduhune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha kungudus kanjeng Nabi Mu'adzan ingki Mu'adz ilal Yamani maring negara Yaman wadzakaro bakanudur ya Ibnu Abbas al haditha ing hadith wafi dan ikut tetaping dalam hadis utawi lafaz innallaha iftaradu alaihim sadaqatan misaduhun ya Allah ikum mardukan ya Allah ingatasa muslimin ing sadaqah ya amwalihim ing dalam birang-birang hartana muslimin dukhadu min agniyaihim dan alam saking birang-birang kang sugihe muslimin wa turadulan dan balikan ya amwal ala fuqaraihim ingatasi birang-birang kang pakire muslimin muttafaqun alaih utai hadith iku muttafaq alaih walabdulil bukhari lan utawi lafadhi hadith iku tetap kedua Imam Bukhari diriwayatkan di Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa sajana kanjeng Nabi ngutus seorang nungaran Mu'adz bin Jabal dititah ngepalan dititah jadi pejabat pengurus di negeri Yaman. Berangkatlah Mu'adz ke negeri Yaman jadi gubernurnya di Yaman. Hadisna panjang, Ibnu Abbas nyaritakeun hadis di jero hadis aya kieu an innallaha iftaradu alaihim sadaqatan fi amwali. Sanjana Allah geus mardukeun ka para muslimin kana sadaqah. Dina pirang-pirang harta muslimin cokot tinu sarugi balikin ka para fuqara. Itulah hadis ieu ngajelaskeun. Jelas nama al-maknal ijmali. Tawi kilaiki kumana kang bangsa ijmal kang bangsa kasimpulan bahasa Nabiul Karim ngutus apa kanjeng Nabi kang mulia Mu'adzan ingki Mu'adz ilal Yamani maring negeri Yaman akhir sanati tis'in minal hijrah ing ahin dalam akhir tahun sanga kang tetap saking hijrah indan surabihi min gozwati Tabuk ing dalam nalika megosetau balik ke kanjeng Nabi saking perang Tabuk tahun 9 kanjeng perang Tabuk kepulangan dari perang Tabuk kanjeng ngutus seseorang nungaran Mu'adz untuk menjadi pengurus di Yaman liakuna darabun yantana ya Mu'adz walian iku kang dari pengurus atau pejabat alaihim ingatasi ahli Yaman yu'allimuhum kang bakal ngawurukan ya Mu'adzhum ing ahli Yaman al-Qur'ana ing Qur'an wa syara'i' al-Islam wa syara'i' al-Islam lan pirang-pirang syariat Islam wa yaqdi bainahum lan ngahukum ya Mu'adz dalam antarani ahli Yaman wa yaqbidu sadaqati lan ngalep ya Mu'az ing sekeh sadaqah minhum saking ahli Yaman bahalama dijadikan gubernur lain uras-urus urusan SPPT lain uras-urus urusan perproyekan bagi-bagi proyek lain oreganan urusanana ieu tahiji Mu'az anjeun supaya ngawurukan Al-Qur'an tugas gubernur bau budak mun ku ari anu kitu gubernur mantep jasa magahan ngaji gubernur di pendopo magahan Qur'an bau mantep pasyara'i al-Islam jeung ngawurukan syariat-syariat Islam dimimiti urusan cai jeng wudu'na sholat syarat jeng rukuna puasa zakat jeng sajabana Masya Allah titah ngahukuman bener-bener kenu salah-salah ken sodakoh na cokot bagi kentinu sugih kanu susah ya Allah ya Rabbi itulah pemimpin baheula. Numantak diurangi ketika mulai merdeka zaman Bung Karno hampir 70% di berbagai daerah bupatihna kiai. Kiai di Pandeglang, kiai di Serang, kiai di Tangerang, kiai terus sampaikan ke Bogor. Sukabumi Cianjur nu jadi bupati teh kiai supaya saregep jeung masyarakat. Ngejelas-jelaskan tentang hukum-hukum syariat padahal negarana demokrasi mantep beres zaman eta terus gabelah dieuna mulai acak-acakan terus ga dieuna acak-acakan jadi bupati tetenya oh hitut bau pajar sengit bae kunyan aya sakalian kiai di Garut jadi bupati Ceng Pikri di oyak-oyak dia nyandung maluluban padahal menyandung matu dimenangkan ku agama ku heran di Indonesia apa barang halal teh barang menang teh dimenangkan ai bangsa do teh dimenangkan kitu teh zina naon teh dimasalahkeun ai kawin nu dititah ku agama dimasalahkeun di demo ari zina diarantep i aneh di Indonesia koskar itu bahkan waqad zawadahul mursyidul hakim lan teman-teman uis ngawihi uing Mu'ad uis ngabekeli uing Mu'ad sabaal mursyidul hakim kang yang nabi kang nuduh gentur kang bijaksana bil irsyadati karawan sakehe petunjuk al-lazimah kang tetap amarahu ayut talibahum awalan bin nutki bisuhadataini merintah ya kangjing nabi huing Mu'az ingin tanyu priya Mu'az huing ahli Yaman ing dalam awale kalawan ngucapkan bisuhadataini kalawan syahadat roro Mu'az pertama tidak ngabentangkan syahadah orang-orang Yaman supaya maca dua kalimat syahadat. Bau gubernur li'annaha al-asasul awal. Kena satu hone syahadah iku pondasi kang awal alladhi akhruju bihil mukallafu. Kang metu bihi kalawan asasa pohong kang mukallafan da'iratil syirki saking daerah syirik ila da'iratil islam maring da'iratil islam. Amun di urang gubernur kiai ngeunaheun jasa dakwahnya nanti tak ararasup Islam Kristen Kristen Katolik Katolik Protestan kabeh konguju Buddha kabeh titah maca dua kalimat syahadat terus dibongbroi kunyana di bibita supaya asup Islam supaya keluar tina daerah syirki ila daerah Islam wow ribut di orang mata munaya bupati kos itu di demo temenang di orang mata bupati tidak usah mengurusi agama Gubernur tidak usah mengurusi agama, urusilah statistik negara. Gak usah ngomong-ngomong soal agama. Agama adalah ada pemimpinnya masing-masing. Tuh menang diurang mah sebab negara demokrasi. Agama jeung negara terpisah. Kos kitulah ngaranna agama itu di demokrasi maskuler. Artinya sekuler dia terpisahlah agama jeung negara. Liberal artinya kebebasan ada di tangan masyarakat. Mau bagaimanapun tidak usah mengusik, yang penting tidak bertentangan dengan undang-undang negara. Liberal ngaranna. Demokrasi pemilihanana adalah diserahkan kekuatannya terhadap rakyat. Buara rohong kabeh. Ieu negara urang kos kieu, urang teh dibobodo bae urang teh. Al-Qur'an dibaca, dibulak-balik, dihartikeun, teu dipake di negara. Ieu keur carita baheula mah tamuaz kos kitu tah masyaallah awalan binutki bisyahadatain li annaha al-asasul awal alladhi yakhruju bihil mukallaf an dairatus syirki ila dairatul islam wa ilistajabu magalamun nyubadanan ya ahli yaman yu'allimuhum maka ngawurukan ya mu'adhu min ahli yaman para yadadimim pirang-pirang kaparduan agama. Lamun nyanang geus nyobadanan kana syahadah, kuari ningkat gubernur bertugas memberitahu tentang kafarduan-kafarduan di dalam agama. Oh ieu mah gubernur kudu wali. Ieu mah bupatihna kudu kiai-kiai mah. Aduh mantep jasa. Ieu lamun nagara urang kos kieu tararis beredanannya. Bupati teh meureun SMS-an teh ngajak ngariung. Marhaba. Oh, budak eueuh we, bangsa maksiat-maksiat tiis geura. Kelilingnya natarling malam Jumat, malam Jumat ini selawat di anu malam Jumat ini baca selawat di anu malam. Waduh, masyaallah. Bulan yang akan datang kita menggempur gereja supaya dijadikan masjid. Beuh, ieu bupati pohara bisa hiber nyada ka Mekah. Aduh, boro-boro kos kitu pugu urang menta pertolongan bae. Perlindungan supaya urang ye kitu aya nu melindungi lah teu bisa. Di daerah minoritas Islam nyada ngabangun gereja. Tengah-tengahnya kan mayoritas Islam, masyarakat tidak izin. Mohon perlindungan ke bupati, tetap baik bupati tidak bersuara. Aneh di negara orang teh kos kieu aneh geus kabeuli jasa orang bertekuk lutut jasa di hadapan Emrik. Mamandak geus sakikieuna bae orang menyelamatkan awak sorangan. Ngandelkeun pamarentah mah asana. Bu kumaha meureun. Tapi Allah mah henteu kitu sanu nyaho engke aya satria baja hitam. Teu nyaho engke aya nu muncul beuting di pondok di Kendal atawa di ditu di mana di Kobet atawa di Delan. Wah, nyana muncul gagah luar biasa. Teu nyaho urang rahasia Allah tamu. Saddam Hussein tumbang, kemudian Osama bin Laden tumbang, encan aya deui nu kadengekeun ganas gagah. Encan aya deui di Islam teh eta. Deureus we Saddam Hussein mah bari teu nyaho datang ka kuari dongengna kumaha Saddam Hussein anu nyaho. Anu beunang mah dika naon kitu ngaran diberitakeun tetep lain Saddam Hussein. Wallahu alam ngaleungit be. Saddam Hussein teh kamari majak kapangih di pengkolan Cikupa. Saddam Hussein kumis nok bodé teh di dinya ya. Teu jaha urang. Osama bin Laden mah jelas jarema tertembak saksi mata loba. Setelah eta encan aya deui kuari saha di dunia sekup internasional. Anu kuari diplomat masih narapi tapi dakwah encan kabeja kamari mah Humaini anu nangtangan Salman Rushdie anu menghina Al-Qur'anul Karim tangtangan ku Iran angkap dia bawa ke sini akan saya cincang badannya wah kasihan dia aman kan di Amerika itu zaman ya nu gagah zaman gitu Humaini orang tidak usah melihat Syiah dan lain Syiahnya lantaran Syiah Masapira Syiah mah sekadar anti-anti ke sahabat leuwih berat persis dibanding kanjeng Syiah mah nyana mah zarah biasa jeung urang kunut biasa Syiah mah usoli biasa marhaba biasa nyana mah cara urang Syiah mah ngan beda teu ngagungkeun selain daripada Sayyidina Ali coba persis mah kuari ganti ngaranna jadi Persib atuh pan geus usoli henteu kunut henteu zarah henteu leuwih parah mentak ulah neuleu Syiahna perjuanganna membuat gimbir Amerika Saddam Hussein wow lain lalagaat ulah dideuleun nu lain-lainna tapi rarangsadan Amerika rarangsadan perekonomian teh ku Saddam Hussein datang ka kuari pancen pulih deui urang mah ningali teh sakadar adu kekuatanana bae tapi secara politis dan ekonomi na acak-acak teh sabab Saddam Hussein kos kitu batur mah berjuang teh abah deui ku Osama bin Laden kuari encan aya deui saha hayu nu jago nu gagah di dunia encan aya anu nyana mah bergelut di bidang perekonomian kabeh jang perang meuli senjata ngabiayaan perang wabeh didominasi ku Bin Laden sekitar Haramain Madinah Mekah didominasi ku Bin Laden oh ribuan karyawan nyana nyokot sekian persen untuk perjuangan Islam saha kuari nu mampu eueuh Osama Bin Laden walaupun ngomongna akan tumbuh Osama-Osama yang lain tetapi kan ceuli urang ada henge datang ka kuari can aya datang ka kuari anu aya mah Obama bae datang deui ka Indonesia je datang deui ke datang deui utusan anak ke datang deui waduh mantep jasa Indonesia mah lain kadatangan wali kadatangan Obama teu kadenge urang kadatangan ahli-ahli Allah mah aya yang namangan eta bae bodek datang Obama bae ge pohara make jeung ahormat bae miliaran rupiah eta kan kos kada ditu negara urang hartina kieu jauh amat jeung Muad nu titah berjuang negakeun agama urang mah malah nyoplokkeun agama naudzubillah min dzalik wa imaduha lan utawi sasakane ya faraiduddin lalawalu kang awal salatul maktubatu iku salat kang den pardukeun sumba zakatul wajibatu gari-gari zakat kang wajib diamalil agnia ing dalam pirang-pirang harta pirang-pirang kang sugi summa zakatu wallahu a'lam bissawab.